Yang? Dalam. Cuman ngerti tuh nah aku sayang banget karo sampean. Iya. Aku ngerti kamu nyapa ngomong ngono. Ibuku gak setuju. Mas. Lah ibumu gak setuju ya wes. Nggih apa hubungannya adil diterus ne? Restu wong tua kuwi ridone Gusti Allah. Ora apa-apa, Mas. Terutama omongane wong tuamu. Aku dhewe wani. Bingung adewe kuwi wis ora direstui, Mas. Karo wong tuwa. Adewe ra iso kuwi diterusne. Kuwi kabeh njaluke wong tuamu, Mas. Kuwi iso kok golek wong wedok sing luwih tepatmu, Mas. Sesuai karo karepe wong tuamu. Ning bakal ya bakal sayang karo dhewe, wis to, Mas. Tinggalno aku.